السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، وصلنا إلى قوله، يعني قول ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان: فصل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه، وأضافه يهودي بخبز شعير وإهانة صنخة، وكان مسلم يأكلون من أطعمه الأهل الكتاب، وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب. قال ابن القيم رحمه الله: فصل، فصل. dan diantaranya, di antara dalil-dalil yang menunjukkan batilnya madhab para muwaswisin adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyambut undangan orang yang mengundangnya, walaupun Yahudi, yakni mengundang makan. Fayakul min ta'amihi, dan beliau makan dari makanannya. Wa adafahu yahudiyun, dan pernah seorang Yahudi menambahkan pada rotinya, roti gandumnya dan ihalahnya dengan sankhah. Sankhah seperti racun atau sejenisnya. Dan diantarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah hanya mencicip kemudian diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Wa kana al-muslimun ya'kuluna min athimati ahli kitab. Dan kaum muslimin biasa makan dari makanannya ahlul kitab. Lihat bedanya dengan para muwaswisin yang mereka dikuasai oleh waswas, kemudian menamakan waswas itu sebagai agama. Bahwa kalau kamu beragama Islam, kamu harus seperti saya, waswas. Bahkan Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu syarata, memberikan syarat diyafata man yamurru bihim min ahli muslimin, mensyaratkan kepada semua kafir-kafir zimmi untuk memberikan makan dan minum kepada para musafir-musafir muslimin yang melewati mereka. Diafah artinya penghormatan terhadap tamu dengan memberikan makan dan minum. Itu diafah. Dan dalam Islam, seorang menerima tamu, dia harus memberikan sambutannya dengan memberikan tempatnya, memberikan makan dan memberikan minum selama 3 hari kewajibannya. Maka Umar bin Khattab sebagai khalifah memerintahkan kepada kafir-kafir dhimmi, ini orang-orang kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin, hendaklah mereka kalau ada musafir yang datang mereka kebingungan, dia harus menerima sebagai tamunya, diberi tempat, diberi makan, diberi minum. Man yamurru bihim minal muslimin, semua kaum muslimin yang melewati rumah-rumah mereka. Wa qala at'imuhum mimma ta'kulun, berilah makan mereka dari apa yang kalian makan. Wa qad ahallallahu azza wa jalla dzalika fi kitabih, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan yang demikian dalam kitabnya. Ini dalam Al-Qur'an Allah katakan wa ta'amuhum halun lakum, dan makanan ahlul kitab halal buat kalian. Ini kafir-kafir ahlul kitab yang dimaksud adalah kafir ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Bahwa makanan mereka kata Allah halun lakum, halal buat kalian wahai kaum muslimin. Ya, ini tentunya makanan-makanan yang halal. Adapun makanan-makanan yang haram seperti daging babi dan sejenisnya, khamr, maka tetap haram. Tetapi maknanya halun lakum, yakni sembelihan-sembelihan ahlul kitab halal buat kalian. Qanabina a'azakumullah. Walamma qadima Umar sana'a lahu ahlul kitab fada'auhu. Dan ketika Umar datang ke negeri mereka, maka para ahlul kitab, para Nasrani, mereka membuat makanan besar, kemudian mengundang kaum muslimin dan juga mengundang Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk makan. Faqala aina huwa, kata Amirul Mukminin, di mana undangannya? Qala fil kanisa, di gereja. Fakariha dukhuluha, maka Umar enggak suka untuk masuk ke gereja. Waqala li Ali, dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib, idhhab bin nasi, pergilah engkau bersama manusia, aku enggak mau, kata Umar. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib bersama kaum muslimin untuk menghadiri undangan makan di gereja. Pada khalu wa akalu, maka mereka makan dan mereka masuk dan mereka makan. Wa ja'ala Aliyun yanzuru ila suwar, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib melihat gambar-gambar di gereja. Dan biasa gereja itu memiliki gambar-gambar itu sejak dulu. Ada gambar bayi bersayap, ada gambar seorang wanita yang katanya itu adalah Maryam, padahal enggak tahu kayak apa Maryam. Qul inna a'udzubikumullah, bahkan mereka menggambar berbagai macam gambar-gambar Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Fa hadza kulluhu batil, itu semuanya batil dan gambar-gambar haram, dan itu pelecehan terhadap Nabiullah, terhadap Nabi Isa, terhadap Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha, dan juga pelecehan terhadap malaikat-malaikat yang digambarkan bayi bersayap, bayi telanjang lagi bersayap. Qulibina a'udzubikumullah, demikian pula gambar yang disalib, semuanya itu suar. Maka Ali melihat gambar-gambar tersebut kemudian berkata, ma'ala amiril mu'minin, apa yang akan terjadi pada Amirul Mukminin kalau dia masuk dan makan di sini, melihat gambar-gambar seperti ini. Dan kita tahu bagaimana kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qulibina a'udzubikumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang jadi syahid bukan masalah gambar-gambarnya, itu sudah ma'ruf hukumnya, haramnya sudah jelas. Tetapi yang diambil dari kisah ini adalah mereka makan dan minum dari apa yang dihidangkan oleh Yahudi atau Nasrani. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, ketika memberi makan kaum muslimin, mereka dalam keadaan tahu kaum muslimin tidak makan babi, dalam keadaan tahu kaum muslimin tidak mau minum khamr. Maka mereka menyatakan ini makanan dan tidak ada daging babi padanya. Qulibina a'udzubikumullah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqbal ay yuqabbil ibni ibnatihi fi afwahihima. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mencium dua anak dari anak perempuannya. Anak perempuannya Fatimah, anaknya adalah Hasan al-Husain. Ibnai ibnatihi, dua anak dari anak perempuannya, dari dua cucunya. Dicium fi afwahihima, dicium di mulutnya. Wa yashrab min mawdi'i fami Aisyah. Dan juga Rasulullah SAW pernah minum dari gelas bekas Aisyah, bahkan bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa yata'arraq al'arq, tentunya yang namanya manusia biasa ada keringat, biasa ada air liur. Diminum Rasulullah SAW di tempat mulutnya Aisyah, di gelas itu. Fa yadha'fahu 'ala mawdi'i biha, maka beliau meletakkan mulutnya di tempat mulutnya Aisyah di gelas tersebut. Wa hiya ha'id, dan Rasulullah SAW tahu bahwasannya Aisyah sedang haid. Yani bahkan wanita haid pun badannya tidak najis, air liurnya tidak najis, keringatnya tidak najis. Wa hamala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu al-Hasan ala 'atiqihi wa lu'abuhu yasilu 'alayhi. Demikian pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah menggendong Al-Hasan dalam keadaan air liurnya menetes di pundaknya. Ini juga menjadi dalil bahwa air liurnya anak-anak ataupun air liurnya orang dewasa tetap tidak najis. Kana bin na'zukumullah, betapa susahnya orang waswas. Mereka dalam keadaan susah hidupnya, susah agamanya, dan mereka menganggap bahwa itu akan mendekatkan diri pada Allah. Mereka bolak-balik ke kamar mandi karena merasa batal, padahal tidak. Dan mereka terus mengulang-ulang sholatnya, takbiratul ihramnya, dan terus mereka mengulang-ulangnya, itu pun dalam keadaan mereka masih was-was. Jangan-jangan di sejadah ini ada percikan-percikan air ludahnya orang yang sholat sebelumnya. Jangan-jangan orang yang sholat sebelumnya, jangan-jangan memiliki penyakit ini, penyakit itu, atau jangan-jangan sampai dia gak mau ke masjid. Kenapa? Was-was. Kan orang baca, cepat. Berarti ini sejadahnya bekas sekian orang di sini. Kemudian dia gak mau ke masjid, takut, was-was, jangan-jangan. Kita berlindung kepada Allah SWT dari penyakit yang mengerikan yang bernama was-was. Akhirnya dia susah hidupnya. Dan susah dia dalam keadaan tidak memiliki tawakal pada Allah SWT dan tidak memiliki ilmu. Qala, wa ata Rasulullah SAW bi sabiyyin fa wada'ahu fi hijri. Rasulullah SAW juga pernah membawa anak bayi, anak kecil, dan ditaruh di pangkuannya. Fabala 'alaihi fada'a bima'in. Bahkan anak bayi itu kemudian pipis kencing di pangkuan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil air. Fanadhahu wa lam yaghsilhu. Kemudian Rasulullah SAW hanya memercikinya saja dan tidak mencucinya. Bayi laki-laki belum makan apapun kecuali minum susu ibunya, hanya dengan membersihkannya kemudian salat. Beda antara al-ghusl dengan nadhah. Kata para fuqaha, di antara perbedaan an-nadhah dengan al-ghusl atau dengan mencuci, karena nadhah air yang dipercikkan atau air yang diberikan tidak berpindah tetap tempat, tetap di kain itu. Berarti air kencingnya di situ kena, kemudian air yang bersihnya pun ada di situ. Nadhah itu cukup. Adapun mencuci, maka disiram air sampai air dan kotoran kencingnya berpindah bersama-sama ke tempat lain. Kalau dibentang kainnya, kemudian disiram air sampai turun ke bawah, itu namanya ghusl, mencuci. Tapi kalau disiram sedikit saja sehingga air itu membasahi pakaiannya tapi tidak berpindah tempat, maka itu namanya nadhah. Dan dikatakan di sini, fanadhahu wa lam yaghsilhu, beliau hanya memercikinya dengan air dan tidak mencucinya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Wa kana yuti bis-sibyani fayadhahum fi hijrihi wa yabruk alaihim wa yad'u lahum wa yubarrik alaihim wa yad'u lahum. Dan Nabi SAW biasa membawa anak-anak kecil kemudian diletakkan di pangkuannya sering, dan kemudian didoakan dengan barakah, dan kemudian didoakan dengan kebaikan-kebaikan. Yubarrikuhu, yubarriku alaihim, wa yad'u lahum. Yang anak kecil diambil, duduk pangkuannya, kemudian doain. Ala Rasulullah SAW. Baik, para ahlul waswas takut ambil anak kecil. Jangan-jangan ada bekas pipisnya, jangan-jangan ada bekas ee-nya, jangan-jangan bekas ininya, bekas itunya, mungkin terkena sedikit, mungkin belum bersih, mungkin air liurnya, mungkin segala macam. Mereka dalam keadaan terus was-was. Padahal Rasulullah SAW biasa mengangkat anak kecil, menggendongnya, kemudian mendoakannya, bahkan mendudukkan di pangkuannya. Kalau nyata-nyata pipis, maka beliau membersihkannya. Wa hadzal ladzi dzakarnahu qalilun min katsir min as-sunnah. Dan ini yang aku bawakan, kata Ibnu Qayyim, adalah sedikit dari sekian banyak dalil-dalil dalam sunnah. Qalilun min katsir. Yang istilah pepatahnya ghaidun min faidh. Ghaidun min faidh. Yani satu air dari satu tempat air dari sekian gelombang besar. Enam. Wa man lahu tina' ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabuh la yakfa alaihi haqiqatul hal. Siapa yang meneliti, membahas apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan apa yang ada pada Rasulullah SAW dan apa yang ada pada para sahabatnya, niscaya la yakfa, niscaya tidak akan samar baginya haqiqatul hal, enggak akan samar baginya hakikat keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad ruwiya, wa qad rawal Imam Ahmad fi musnadih, bu'istu bil hanifiyyati samhah. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyatakan bu'istu bil hanifiyyati samhah, aku diutus dengan hanifiyatus samhah, diutus membawa ajaran yang memiliki dua sifat. Sifat pertama hanifiyah, sifat kedua as-samhah. Apa kedua-duanya maknanya? Fajama'a baina kauniha hanifiyah wa kauniha samhah. Dikumpulkan dua kalimat, yang pertama hanifiyah dan yang kedua samhah. Fahiyya hanifiyatun fit tauhid. Pertama hanifiyah bermakna tauhid, sedangkan yang kedua samhah bermakna al-amal. Hanifiyah lurus, lurus dalam tauhid. Sedangkan samhah adalah mudah dalam amalnya. Amalnya mudah, tauhidnya lurus. Berarti apa lawan keduanya? Fadhilatul amraini, maka lawan keduanya adalah kesyirikan dan tahlilul halal. Kesyirikan dan pemboleh pengharaman yang halal, tahrim al-halal. Qadirina azakum wa perhatikan. Apa maknanya samhah? Kemudahan dalam beramal. Apa maknanya kemudahan dalam beramal? Yakni dibolehkan oleh Allah perkara-perkara semuanya kecuali yang kira-kira madarat, yang Allah tahu itu madarat, Allah larang. Maka selebihnya boleh samhah. Ini yasmah lak. Wa hadha yasmah lak. Wahada yasmah lak, boleh untukmu, boleh untukmu, boleh untukmu. Ini samhah namanya. Tetapi lawan dari samhah adalah yang boleh dibikin tidak boleh, haram. Itu kebalikan dari samhah. Kalau kebalikan dari tauhid, syirik. Kalau kebalikan dari samhah, tahrim al-halal, mengharamkan yang halal. Wahuma alladhani dzakarahuma an-nabi, dan dua perkara itu adalah dua perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma yarwi an rabbih, di dalam riwayat yang Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya dalam hadis qudsi dari Allah tabaraka wa taala, bahwa Nabi menyatakan inni, bahwa Allah berfirman inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Ini namanya hadis qudsi. Rasulullah SAW menyatakan, Allah berfirman inni khalaqtu ibadi hunafa'a, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa. Hunafa memiliki hanifiyah. Ini bertauhid, lurus tauhidnya. Wa innahum atathum syayatin, tiba-tiba mereka didatangi oleh syaitan-syaitan. Fajtalathum an dinihim, maka mereka diselewengkan dari agama mereka. Tadinya bertauhid, lahir dalam keadaan fitrah, diciptakan hunafa, diciptakan dalam keadaan bertauhid, diciptakan dalam keadaan lurus. Sebelum keluar menjadi sosok manusia, sebelum lahir menjadi bayi, sebelum dia bahkan keluar dari punggung bapaknya, sudah dipersaksikan. Ketika id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatihim dzurriyyatahum, diambil oleh Allah calon turunan Adam, diambil dari punggungnya, kemudian Allah kumpulkan dan asyhadahum alaihim alastu birabbikum qalu bala, aku persaksikan kepada mereka semuanya, bukankah aku rabb kalian? Mereka semuanya menyaksikan bala. Fanabirna'azakumullah, berarti fitrah mereka dalam keadaan bertauhid semuanya. Maka ketika lahir menerima tauhid mudah, sesuai dengan fitrah. Tetapi ketika dia diajarkan kekufuran-kekufuran bertentangan dengan fitrah, sampai ketika fitrahnya rusak, maka dia semakin mudah untuk menerima kekafiran. Qul inna a'udzu muslimin yang saya hormati. Ijtalathum syaitin, yakni digoda oleh syaitan, diseret oleh syaitan, dan kemudian ijtalathum, diseretlah mereka andinihim dari agamanya. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Akhirnya syaitan mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan. Perhatikan kalimat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi ini bahwa ketika syaitan menggoda mereka, mereka menjadi manusia-manusia yang memiliki sifat mengharamkan apa yang halal. Karena syaitan yang mengajaknya, syaitan yang mengiringnya. Haramat alaihim ma ahlaltu lahum, kata Allah. Akhirnya mengharamkan untuk mereka apa yang aku halalkan. Biasanya yang namanya penyimpangan-penyimpangan itu, ini enggak boleh dilanggar. Ini enggak boleh dilanggar, kan begitu. Itu seringnya hawa nafsu melihat sesuatu yang dilarang, dilanggar. Tapi ini sebaliknya. Sesuatu yang boleh, haram katanya. Boleh oleh Allah. Ya, tapi ini bakalnya begini, bakalnya begitu. Nanti kalau begini, kalau begitu, jangan. Haram. Qul inna a'udzu justru oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan yang kedua. Justru disebutkan wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lakum. Akhirnya syaitan menggoda mereka sehingga syaitan mengharamkan apa yang aku halalkan. Kalau seorang tidak boleh minum khamr kemudian dia melanggar minum khamr, apa hukumnya? Dosa. Pak, sekarang ada satu orang dibolehkan dia makan daging, boleh. Makan kambing boleh, makan ayam boleh. Tiba-tiba dia menyatakan, kalau saya enggak mau makan makhluk hidup. Kasihan. Mereka kan punya anak, punya keluarga. Mereka kan makhluk hidup juga. Harus kita punya perasaan. Itu adalah kekejaman, kejahatan. Saya tidak mau makan makhluk hidup. Saya akan vegetarian, hanya makan daun-daunan. Apa hukumnya? Dosa juga toh? Baik, saya tanya sekarang. Dosanya orang tadi minum khamr dengan dosanya orang yang kedua yang tidak mau makan daging dengan alasan seperti itu dan menyatakan bahwa orang yang makan daging berarti makan barang haram. Mana yang lebih besar dosanya? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang pertama dzanbun minad dzunub, ma'siyatun minal ma'asi, kemaksiatan. Tapi yang kedua adalah dhalalatun, kesesatan. Yang kedua lebih besar daripada yang pertama. Karena itu adalah kebid'ahan dan kesesatan. Ajaran baru, ajaran sesat. Ikhwanu billahi na'azakumullah. Lihat. Wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum. Jarang sekali orang memperbuat suatu yang haram, kemudian mengatakan ini halal. Jangan. Walaupun peminum khamar mengatakan iya memang haram. Tapi. Demikian pula orang yang berzina. InsyaAllah saya akan mau taubat. Saya akan berhenti. Saya akan nikahi nanti. Merasa hati kecilnya menyatakan bahwa itu haram, berarti dia tidak menghalalkan. Sedangkan yang tadi, kenapa kok dia meninggalkan sesuatu yang halal? Karena punya keyakinan batil berupa kebatilan-kebatilan, kebid'ahan-kebid'ahan, ajaran-ajaran yang aneh di pikirannya. Ini lebih mengerikan. Maka disebut oleh Allah dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah menyatakan bahwa aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus akidahnya, bertauhid. Kemudian datang syaitan menyesatkan mereka. Dan kemudian syaitan mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan. Wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana. Dan kemudian menyuruh mereka untuk menyekutukan aku, kata Allah. Kemudian syaitan mengajak mereka untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang lam unazzil bihi sultana, yang aku tidak pernah menurunkan bukti-buktinya, dalil-dalilnya. Berarti yang disebut dua. Apa itu? Mengharamkan yang halal dan berbuat syirik. Ternyata Rasulullah SAW memuji agama ini membawa kebalikannya. Dua perkara. Al-Hanifiyah As-samhah. Bu'istu bil hanifiyati as-samhah. Aku diutus dengan agama yang memiliki sifat tauhid yang lurus dan memiliki sifat mudah, samhah, toleran. Maka kalau ada ajaran yang sebaliknya bukan tauhid tapi syirik, maka itu dari syaitan. Kalau ada ajaran yang sebaliknya bukan samhah tetapi tasydid, maka itu bukan dari Allah tapi dari syaitan. Bukan dari Rasulullah SAW tapi dari para muwaswisin. Kalau kamu mau salat haram, gendong bayi. Loh kenapa haram? Nanti kan barangkali itu masih ada sisa ini, sisa itu, tidak boleh. Nanti kalau terkena air liurnya atau terkena pakaiannya, yang pakaiannya kadang-kadang kalau dicuci pun masih tetap kuningnya masih ada. Wa nabiyina azakumullah. Siapa yang mengharamkan? Pada Rasulullah SAW biasa menggendong bayi. Kemudian yang kedua, ketika mereka mau berbuat atau mau sholat, ketika kita mau sholat kata mereka haram. Kenapa? Kamu masih dalam keadaan belum jelas. Apakah kamu bersih atau tidak bersih? Loh, saya sudah yakin bersih. Tidak bisa. Kamu belum yakin tadi ketika kamu buang air. Apakah tidak netes lagi? Pasti atau tidak pasti? Ya emang tidak pasti. Berarti kamu tidak boleh sholat. Harus pasti. Bagaimana memastikannya? Terserah. Apakah memastikannya dengan diikat ujung kemaluannya? Atau memastikannya dengan ditutul-tutul pakai tisu? Atau memastikannya dengan berlari-lari naik turun? Yang semua itu sudah dibahas pada babnya, tidak ada riwayat dari Nabi SAW sedikit pun. Cuci dengan air selesai. Fanabirna azakumullah fama zada ma'fun anhu. Apa yang lebih dari itu, apa sesuatu yang kamu tidak ketahui, maka insyaAllah Allah maafkan yang demikian. Fanabirna azakumullah, jangan sampai mengharamkan sesuatu yang halal. Karena itu bertentangan dengan din yang memiliki sifat hanifiyatil samhah. وقدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Dan Nabi SAW pernah datang kepada para mutanabbi'in fid din, tentang orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa akhbara bihalakatihim. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa mereka akan binasa kalau mereka berlebih-lebihan. Dan beliau bersabda, ala halakal mutanabbi'un. Ala halakal mutanabbi'un. Ala halakal mutanabbi'un. Ketahuilah, sungguh akan binasa orang-orang yang melampaui batas. Sungguh akan binasa orang-orang yang melampaui batas. Berkata Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya, qala hadatsana Abu Usamah an Mus'ir qala akhraja ila Ma'an Ibni Abdurrahman kitaban wa halafa billahi annahu khat abi, dan dia bersumpah bahwa ini tulisan-tulisan bapaknya. Faida fi, ternyata di dalamnya berkata Abdullah, wallahi alladhi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ilah kecuali dia, ma ra'aitu ahadan kana ashadda 'ala al-mutanaffi'in min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang tertulis, sungguh demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali dia, tiada sesembahan kecuali dia, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, bersumpah dengan nama Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih keras penentangannya terhadap para mutanaffi' selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mutanatti', yang tadi dikatakan halakal mutanatti'un, akan binasa orang yang melampaui batas. Maka kata Abdullah, bahwasanya aku tidak mendapati orang yang paling keras terhadap orang yang mutanatti' kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu ba'dahu ahadan ashadda khaufan alaihi min Abi Bakr, dan aku tidak mendapati setelah Rasulullah orang yang lebih keras terhadap para mutanaffi'in selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sungguh aku menduga bahwa Umar juga termasuk yang paling keras terhadap orang yang mutanaffi'in, yang ashadda khaufan alaihim, ashadda ahli al-ardi, yang paling khawatir, yang paling takut dari seluruh penduduk bumi terhadap at-tanattu', terhadap perkara melampaui batas dan berlebih-lebihan. Wa kana alaihi salam yubghidul muta'ammiqin, dan Nabi juga membenci para muta'ammiq. Sesungguhnya maknanya hampir sama mutanatti' dengan muta'ammiq, ada perbedaan sedikit. Biasanya kalau tanattu' dalam perbuatan-perbuatan, tetapi kalau ta'ammuq dalam pembahasan-pembahasan. Maka seorang yang beramal dengan berlebih-lebihan sering dijuluki dengan mutanatti'. Kalau orang yang membahas-bahas perkara yang tidak perlu dibahas, berlebih-lebihan dalam membahas, maka ini orang muta'ammiq. Dan Nabi pun membenci para muta'ammiqin. Hatta innahu lamma wasala bihim wara'al hilal. Hingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam puasa wisal. Puasa wisal itu Rasulullah sallam puasa bersambung. Hari ini puasa, maghrib tidak buka, malam tidak sahur, tidak makan, tidak minum, sampai pagi lagi dilanjutkan hari esoknya. dan terus tidak buka, dilanjutkan pada hari esoknya lagi. Ini puasa wisal. Ketika para sahabat ikut-ikut puasa wisal, Rasulullah melarang dan menyatakan la tuwasilu, jangan kalian berpuasa wisal. Kata para sahabat, ya Rasulullah, innaka tuwasil. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau juga wisal, kenapa kami enggak boleh? Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku lastu bihayatikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku tidak seperti kalian. Bittu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku bermalam dalam keadaan Rabbku memberi makan aku dan memberi minum aku. Aku tidak seperti kalian. Berbeda. Lihat. Dalam keadaan abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat dilarang dan Rasulullah SAW berpuasa wisal. Tetapi setelah mereka berhenti, ada yang tidak berhenti, terus mengikuti Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW lanjutkan wisalnya, kemudian muncul hilal. Muncul hilal, yakni hilal Idul Fitri, yang berarti Ramadan berakhir. Apa kata Rasulullah SAW? Lau ta'akhkhara al-hilal, kalau hilal masih mundur berapa saat lagi, aku akan lanjutkan. Biar kalian yang wisal apa yang kalian lakukan nanti. Lihat kalimatnya. Yada'al muta'ammiquna ta'ammuquhum. Biarkan mereka yang melampaui batas dengan perbuatan mereka yang melampaui batas. Fadhibirin a'azukullah. Demikianlah makna ta'ammuq. Dipakai dalam keadaan untuk perkara ini dan perkara itu. Yang dia maknanya sama dengan mutanatti', maknanya berlebih-lebihan. Tanattu' wal-ghuluw wa ta'ammuq. Hanya penggunaan yang berbeda. Kadang dipakai yang disering untuk ini, yang disering untuk itu. Dan ta'amuk bisa dipakai untuk amal. Tetapi dia sering dipakai untuk masalah. Ya ta'amak fi syai'in. Ya ta'amak, ini berdalam-dalam dalam membahas. Qunibirina a'azakumullah. Tetapi di sini pakai Rasulullah SAW dalam amal juga. Ya ini kalimat ta'amuk diucapkan tentang orang yang puasa wisal. Dan diperingatkan tidak mau berhenti. Kata Nabi, kalau Syawal belum datang, aku akan lanjutkan. Biar apa? Kal munakkil bihim. Tankil artinya menghukum. Berarti kal munakkil bihim, yakni Rasulullah SAW ingin menghukum mereka. Kalau saja belum terbit hilal, belum muncul hilal Idul Fitri, aku akan lanjutkan terus biar mereka enggak akan kuat. Hukuman bagi mereka yang puasa besar enggak akan kuat. Adapun aku, bitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah di malam hari. Wa kana sahaba aqallul ummah takallufan, dan para sahabat adalah orang-orang yang paling ringan takallufnya, tidak memberat-beratkan diri. Iqtida'an bi nabiyihim, karena mengikuti nabi mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Perhatikan kalimatnya. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajr. Katakan wahai Nabi pada mereka, aku tidak meminta balasan dari kalian. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukan orang yang memberat-beratkan. Bukan orang yang memberat-beratkan diri. Maka para sahabat, aqalluhum takallufan. Aqallun nas takallufan, yang paling sedikit di antara manusia takallufnya. Seperti Nabi, wa ma ana minal mutakallifin, aku tidak memberat-beratkan. Fadhibirin a'azakumullah. Demikian para sahabat, demikian Rasulullah SAW, bahwa mereka semuanya bukan para mukallifin. Mukallif yang memberat-beratkan diri. Wa man yatakallaf ala nafsihi ma la yutiq, siapa yang memberat-beratkan dirinya apa yang dia tidak mampu, maka orang inilah yang melampaui batas, muta'ammiq, mutanatti', yang ujung-ujungnya nanti akan binasa. Nafsullah salamah walafiyah. Untuk tidak memberatkan kalian, nastafi bihada. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.